biar berlalu. Nikmatilah hari ini. Hari-hari datang dan pergi. Hari esok bukan hari ini. Yang akan datang biarlah datang. Kembali dan nikmati hingga kemarin, takkan kau sesali lagi. Hari ini punya hari ini. Hari esok itu soal nanti. Bergembiralah, berbahagia.